Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah rahimakumullah. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia di dunia ini seibarat pengembara yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Selama perjalanan, banyak hal yang akan ditemukan, dilihat, dan dirasakan. Tidak sedikit manusia yang tidak melanjutkan perjalanannya karena terlena oleh sesuatu yang ditemukan selama dalam perjalanan tersebut, sehingga melupakan tujuan hidupnya dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju tempat yang direncanakan. Tuhan telah mengaruniakan kita kelima indera yang menjadi radar petunjuk arah yang dapat mengingatkan ke arah mana harus melangkahkan kaki. Tetapi karena kelima indera tadi sudah dikotori oleh debu-debu kelalaian, debu-debu kesia-siaan, bahkan perbuatan dosa, sehingga radar itu sudah tidak peka lagi, sehingga radar itu sudah tidak sensitif lagi untuk menerima sinyal-sinyal yang tersirat dari Tuhan. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Dorongan tabiinya yang tidak terkontrol membuat hatinya mulai beralih dari Tuhan. Manusia-manusia yang lalai terhadap Allah Ta'ala, kecintaan mereka terhadap dunia melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menggambarkan mengenai kondisi orang-orang yang seperti itu dengan firman-Nya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia sangat cinta kepada harta. Hanya dengan cara memohon ampun dan kembali kepada Allah Ta'ala, manusia dapat menyadari kembali tujuan hidupnya. Kasih sayang Allah Ta'ala yang dapat menyelamatkan manusia dari hutan belantara kehidupan dunia dan menemukan jalan untuk sampai kepada tujuannya yang hakiki. Doa yang menjadi zikir sekaligus permohonan atas kasih sayang Allah Ta'ala merupakan obat yang harus diminum secara teratur. Ada sebuah doa yang sangat indah, yang mungkin sahabat-sahabat pitutur sudah menghafalnya. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka hubbaka, wa hubba may yuhibbuka, wal amalalladhi yuballiguni hubbaka, waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, hamba memohon kecintaan Engkau dan kecintaan orang-orang yang mencintai Engkau dan amalan yang menyampaikan hamba kepada kecintaan Engkau, dan jadikanlah kecintaan Engkau lebih hamba cintai daripada diri hamba sendiri, keluarga, dan air yang sejuk. Doa ini sangat indah. Doa ini apabila kita terus panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala akan betul-betul menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala dan mengingatkan kita kembali akan tujuan kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada manusia yang dapat selamat dari godaan hidup tanpa berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang akan terbebas dari dosa sepenuhnya tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang akan sampai kepada tujuan hidupnya yang hakiki tanpa kasih sayang Allah Ta'ala. Hanya kasih sayang Allah Ta'ala lah yang akan menyampaikan kita kepada tujuan kita dilahirkan ke dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.